Terima kita membaca Pak Amerika. Qala Syekh Ahmad bin Zuhair rahimahullah. Wa kana fi ba'd ahadits al-mir'aj أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو في خيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. Dan telah sahih dalam sebagian hadis seputar Mi'raj bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita lihatkan Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh. Ada yang berpendapat di langit yang keenam. Baitul Ma'mur itu sama dengan kedudukan Ka'bah di muka bumi, yakni kehormatan Baitul Ma'mur di langit sama seperti kehormatan Ka'bah di bumi. Ternyata setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. Kemudian malaikat yang terakhir masuk tidak kembali lagi. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-imanu bil isra'i wal mi'raj li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani bahwa Nabi SAW benar-benar telah mengalami Isra dan Mi'raj. Isra artinya beliau dibawa oleh malaikat dari rumah beliau yang ada di sekitar Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya Rasulullah SAW naik ke langit bersama malaikat Jibril dari Baitul Maqdis, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menembus tujuh lapis langit. Nah, keimanan ini menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mendapat gelar siddiq di saat banyak masyarakat saat itu yang tidak mempercayai peristiwa itu. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin harus melihat siapa yang menentukan dan menghendaki terjadinya Isra Mi'raj. Kita yakin dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Berkuasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun cerita tentang Isra Mi'raj ini disebutkan secara panjang lebar dalam hadis Bukhari, ya, bukan kala tempat membahasannya. Yang kita bahas hanya satu, mengimani bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kepada Nabi Allah Rasulullah, jata hikmahnya ialah sebagai hiburan dan rekreasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami duka demi duka, ya, tinggal mati oleh istrinya, tinggal mati oleh pamannya, ya, nah, termasuk duka di atasnya. Nah, yang kedua, dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah al-iman bil-baitil ma'mur alladhi huwa fis-sama'i sabi'ah au fis-sabi'ah. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang bernama al-baitil ma'mur yang ada di langit yang ketujuh atau di langit yang keenam. Al-Bait artinya rumah, Al-Makmur artinya semarak, meriah, ya. Fakafikum. Disebut Al-Baitul Makmur dikarenakan setiap hari itu ada 70,000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan 70,000 malaikat sejak yang pertama sampai yang terakhir tidak kembali lagi. Besok lagi ganti lagi 70,000 malaikat yang lain. Begitu terus. Ya. Sampai Allah menghendaki, ya. Fatah. Nah, juga amin. 70,000 malaikat sudah banyak, ya. Malaikat bukan manusia, ya. Sah, ya. Nah, 70,000. Kemudian di dalam hadis ini juga pernah kita ambil faedah. Makiman bahwa Baitul Makmur ialah memiliki kedudukan yang tinggi di langit sebagai tempat ibadah, seperti Ka'bah memiliki kedudukan yang tinggi di bumi sebagai apa ini? Tempat ibadah. Kalau di bumi Ka'bah pusat ibadah di dunia, ya. Nah, Ka'bah memiliki tempat yang tinggi bagi umat Islam sedunia. Maka Al-Baitul Makmur adalah tempat ibadah yang memiliki tempat yang tertinggi di kalangan penduduk langit dari malaikat, ya. Nah, kita iman semacam itu. Jadi Al-Baitul Makmur ialah tempat ibadah, tapi yang menjadi jamaah ibadahnya ialah para malaikat. Kalau Ka'bah cukup tempat ibadah, dan tempat ibadah untuk apa? Manusia. Kemudian dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak dan tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masuk 70,000 orang malaikat ke Baitul Makmur. Besok ganti lagi yang lain. Besok lagi ganti yang lain. Terus sampai waktu yang Allah kehendaki. Bapak, sejak Allah ciptakan Baitul Makmur sampai sekarang sudah berapa usianya? Kalikan 70,000, ya. Nah, sudah susah, enggak bisa terdeteksi, ya. Nah, terlalu banyak nolnya, ya. Nah, enggak cukup. Betul-betul banyak jumlah malaikat itu. Itu yang masuk dalam Baitul Makmur. Nah, yang lain, setiap langit itu ada malaikatnya. Ada langit terluas dan tujuh lapis. Sudah betul-betul banyak jumlahnya dan hanya bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa di antara tugas malaikat itu ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Baitul Maqdis. Allah taala bersuara apa yang mereka lakukan dalam Baitul Maqdis yang jelas ibadah. Nah, tugas mereka yaitu masuk ibadah. Yang lain masuk ibadah. Enggak ada tugas yang lain. Ya. Kita imani apa adanya karena ini perkara gaib. Hanya sebatas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah. Qala Allah taala Al hadis Habib al Khamsud hadis yang ke-54. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samai mawdi'u qadami illa alaihi malakun sajid aw malakun qa'im fadhalika qaulul malaika wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun rawahu Muhammad ibn Nasr wa ibn Abi Hatim wa Abu Jarir wa Abu Sa'id. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda setiap kaki tempat kaki mau kodam setiap kaki setiap langkah kaki gitu ya di langit itu ada malaikat yang sujud atau berdiri beribadah. Setiap satu kaki di langit ukurannya itu ada malaikatnya yang sedang sujud atau berdiri beribadah kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan ucapan malaikat dalam surat As-Saffat ayat 165 166 subuh kami berbaris baris bersof-sof ya. Di langit itu betul-betul penuh dengan malaikat yang bersof-sof. Setiap kaki ada malaikat ya. Dan sungguh kami tugasnya ialah membaca tasbih. Jadi setiap kaki, seukuran kaki di langit, ya, itu penuh malaikat. Baris-baris semuanya beribadah kepada Allah. Ada yang sujud, ada yang berdiri, beribadah. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr wa ibn Abi Hatim wa Abu Jarir dan Abu Sa'id. Nah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1059. Baik. Ini memperkuat faedah hadis sebelumnya bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak dan hanya bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, langit seluas itu setiap ukuran kaki itu ada malaikat. Malaikat. Nah. Baris-baris. Tasbih. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini sampai menunjukkan satu faedah tadi juga mengandung faedah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Langit yang seluas itu 7 lapis penuh dengan malaikat yang mulia memuji Allah, menyembah Allah. Maka hendaknya malu mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Bila dibandingkan dengan malaikat, tidak ada apa-apa. Sampai sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu. Kita juga harus malu. Malaikat yang lebih besar daripada kita, yang lebih terhormat, yang lebih tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan yang dhaif. Ternyata baik yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Nah, qala al-Syaikh rahmata'ala al-hadis al-khamis wal-khamsun rawah at-Tabrani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samawati sab mawdu qadamin wala sifrin wala kafin illa wa fihi malakun qa'im awalakum sajid awalakum rakir bailakana yawm qiyamah qalu jami'an subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadati illa anna lam nusyrik bika syai'an. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di 7 lapis langit setiap tempat yang seukuran kaki atau sejengkal atau setelapak tangan kecuali di dalamnya ada malaikat yang sedang berdiri beribadah atau yang sedang sujud atau yang sedang rukuk. Dan nanti pada hari kiamat semua malaikat tadi bersama-sama berkata, masuci engkau ya Allah, kami belum bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu. Hanya saja kami tidak pernah membuat syirik kepadamu sedikit pun. Hadis ini 6 sahih. Banyak syawahid yang menguatkan, termasuk hadis hadis sebelumnya. Ini juga kaitannya sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja di sini terdapat tambahan faedah tentang ketawaduan malaikat yang harus kita teladani. Malaikat itu tawadu, merendah diri, tidak sombong. Setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah capek, itu masih menganggap apa yang mereka lakukan selama ini itu belum seberapa. Yang mereka banggakan cuma satu, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah yang mereka lakukan selama ini, mereka menganggap terlalu kecil, masih belum baik, masih belum maksimal. Malaikat yang terbagi ibadah, yang istiqomah ibadahnya, tawadhu. Nah, kita sebagai manusia yang banyak kekurangannya harus bisa mengambil pelajaran, meneladani malaikat. Ya, apa yang kita banggakan dari amalan kita? Apa yang kita banggakan dari ibadah kita? Nah, sampai bilang kalau saya lihat tidak ada yang ibadahnya melebihi ibadahku. Wow. Sampai berkata, sudah terlalu banyak ibadah yang aku lakukan. Kok berani bilang seperti itu? Ya. atau sudah menganggap apa yang dilakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal bertentuk ya. Harusnya malu pada malaikat yang tahu ya. Masih belum maksimal kata malaikat. Nah, kita ya sudah tambah belum maksimal lagi, ya kan? Nah, hanya saja di sini para ulama Allah terdapat dalil juga bahwasanya semua malaikat itu tauhid, tidak ada yang berbuat kesyirikan. Ya. Nah, tidak ada malaikat yang kafir, tidak ada yang musyrik. Beda dengan jin dan manusia. Kalau jin kebanyakan kafir, kebanyakan musyrik, ya muslim sedikit. Kalau manusia, ya banyak kafirnya, banyak muslimnya juga. Ya. Tapi masih mending daripada bangsa jin. Ya, nah, jadi bangsa jin itu lebih banyak kafirnya daripada mukminnya. Ya, sama manusia juga begitu, lebih banyak kafirnya daripada mukminnya, cuma lebih mending manusia. Ya. Sedikitnya manusia itu baiknya dalam bangsa jin. Mukmin, ya. Nah. Pokoknya lebih ganteng lah daripada jin, ya. Nah. Walaupun demikian, belum ada apa-apanya dengan apa ini? Malaikat. Lihat tuh dengan yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Kalau dalam bab ibadah. Ya. Dalam bab ibadah hendaknya melihat yang di atas, jangan melihat yang di bawah, supaya tidak terlalu apa ini membanggakan ibadah. Lihat malaikat, jangan lihat jin, ya. Nah, wah, malaikat ibadahnya seperti itu saja masih bilang belum maksimal. Nah, kalau kita ini gimana? Ya selebih belum maksimal lagi, ya pacu. Tapi kalau urusan duniawi ya, maka tidaklah melihat yang di bawah, jangan suka melihat di atas, supaya pandai bersyukur, ya. Dilihat yang di bawahnya, insyaallah, alhamdulillah, saya ini masih bisa begini. Saya punya ini, punya itu, fulan, insyaallah, ya. Untuk makan saja sudah sempoyongan, ya. Tak mampu. Nah, termasuk bisa nyate, bisa bebek goreng, masih bisa apalagi itu. Ya, nah, itu insyaallah, ya. Makan seadanya, makan stok ikan asin itu sampai untuk setahun. Nah. Satu kena sih. Baiklah. Syukurnya muncul dalam bab duniawi. Ya, kalau kaidah ini terbalik, ya sudah, jadinya berantakan. Dalam bab ibadah yang dilihat yang di bawahnya. Ah, masih mending saya rajin sholat lima waktu. Itu teman saya bolong-bolong. Hanya dia enggak pernah meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena menganggap masih mending daripada temannya. Ah, saya masih lumayan taklim sebulan sekali. Dia enggak pernah taklim sama sekali. Akhirnya sebulan sekali. Enggak ada semangat untuk menambah jam taklim. Ya kan? Dalam hal ilmu seperti itu, wah, saya masih mending ustaz punya hafalan juz amma itu pula baca Quran saya enggak bisa. Akhirnya enggak pernah meningkatkan hafalannya. Ya. Nah. Itu bisa merusak ya pola pikir yang salah. Dalam urusan duniawiyah wah itu orang akan menjadi kufur nikmat dan itu perbahaya. Nah. Sudah punya mobil misalkan punya mewah, nah, lihat yang lain yang lebih mewah, nah merasa kurang, ya, nah akhirnya nggak pernah mensyukur yang ada, tak, ya, nggak punya rumah, walaupun rumahnya papan, kamu milih sendiri. Jangan. Lihat yang lain. Tingkat iman. Jadi merasa rumahnya itu gak ada rasanya. Nah, bayangannya itu pengen kayak gitu. Ya? Nah, gak akan pernah puas. Dan itulah yang ditanamkan di pikiran-pikiran ahli dunia. Lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Ya, tingkat prestasi Anda. Ya, lihat tuh sukses, dia besar sukses, buka ini buka itu, ayo buka itu terus, sayang, nggak pernah puas, ya? Berarti kalau yang terjat dalam jaringan apa itu, mutlak itu marketing gitu, ya? Kemarin, mau kalau sedang istimak. Nah, coba ya. Yang ditampilkan itu yang sukses-sukses, ya. Nah, poinnya sekian. Nah, akhirnya semuanya termotivasi. Oh, kurang terus kurang, kurang dan kurang terus. Sebab waktunya sudah tinggal sedikit saja untuk taklim itu atau keluarganya, ya. Tapi masih kurang. Wahnya udah depan matanya itu yang penting itu bisa mengambil banyak harta. Nah, dalam masalah ibadah mereka juga begitu. Secara tidak sadar menerapkan kaidah tadi, melihat yang di bawah. Ya. Alhamdulillah itu masih mending, ya. Masih ngerti agama. Cepat saya itu enggak ngerti agama sama sekali. Oh. Orang ini enggak ngerti menyebarkan ide yang salah dia. Wahnya masih lumayan tambang petenteng dia, masih merasa bagus dia. Nah, enggak pernah meningkatkan kualitas ya. Nah. Ya pakai alhamdulillah juga ngomongnya. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih lumayan dia daripada yang di pelosok-pelosok sana itu. Ya, enggak ada taklim. Lihat yang talimnya lebih luar biasa supaya lebih semangat. Gitu. Saya yakin yang kayak gitu nanti hasilnya nggak pernah berkembang. Nah, dilihat itu yang dibawa dalam hal masalah apa ibadah, ya? Nah, nggak pernah berkembang. Baik. Jadi mau lihatlah malaikat yang begitu tawaduknya dalam ibadah. Jangan melihat bangsa jin atau manusia yang jauh dari Tuhan supaya termotivasi, ya. Di antara buah keimanan kepada malaikat itu ya. Nah, memotivasi seorang untuk lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata masih ada makhluk yang ibadahnya di atas kita. Ya, maka kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyid Ahmad Ta'ala al-Hadis sadis wal khamsun. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين سحمة أذني إلى عاتقه مسيرة سبعين مئة عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختار. Dari Syafi'i semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat Allah yang bertugas memikul arsy. jarak antara ujung daun telinganya sampai lehernya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, saya juga ada di sini bisa pundak, ya. Nah, ini menunjukkan betapa panjang lehernya, telinga atau pundak itu ditempuh dalam 700 tahun perjalanan. Hah? Saya bayangkan betul-betul raksasa dia. Nah, ya. Sumpah. Nah. Gedenya sekali. Nah, di sini diriwayatkan Abu Dawud wa Baihaqi dalam Asma'ul Sifat dan Abiyah dalam Al-Muftah. Hadis ini sahih. Disebutkan dalam As-Sahihah nomor 151. Baik, di sini kita mengimani tentang beberapa perkara. Yang pertama ialah mengimani bahwa di antara malaikat itu ada yang menjadi tim hamalatul arsy, pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing malaikat pemikul arsy itu besarnya luar biasa. Ini dicontohkan anggota tubuh mereka yang paling kecil, telinga sampai ke pundaknya itu ditempuh dalam 700 tahun perjalanan. Tuh, ya. Belum yang lain, ya. Ini secara logika logis. Soalnya yang dipikul itu ialah arsy. Sementara arsy itu ialah makhluk Allah yang paling apa ini? Besar. Yang paling besar ya. Langit gede masih besar arsy. Ya. Besar. Dipikul oleh 8 orang malaikat. Yang mana tubuh satu anggota malaikat seperti itu, dewasa, ya. Sampai itu dalam hadis ini kepada kita semua terdapat keimanan kita pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu akbar, maksa karena bisa menciptakan makhluknya yang sangat besar. Berarti Allah lebih besar dari semua, ya. Nah, ya sudah sampai situ saja. Tidak usah ditambah-tambahin karena memang ini masalah goib, ya. Famin sadatim Jabra'il alaihissalam waqad wasafahu Allah ta'ala bi amanati wa husnil khuluqi wal quwwah faqala ta'ala 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Pimpinan malaikat ialah Jibril alaihissalam. Jadi boleh kepada Jibril, boleh kepada Jabra'il. Jabra'il itu Jibril itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat malaikat Jibril. Yang pertama, dia itu amanah. Yang kedua, baik akhlaknya. Yang ketiga, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Allah taala berfirman, diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat, Zulmiqratiun Fastawa, yang memiliki akhlak yang sangat baik. Nah, Wa min siddati quwwati annahu rafa'a madaina qaulun alaihi salam wa kunna sarra dengan fihinna minal umam wa kanu dhariban min arba'in ati aqul wa ma'ahum al-dawa wal hayawanat wa ma'arikir kalmada'in mil'arab wa umara' ala ta'fi janahihi hatta balagu bihinna anana sama'in hatta sami'atil malaikatu nubaha kilabihim wa siyahai diyakatihim summa qallabaha faja'ala aliyaha safilah fahadha wa syadidul khur. Di antara bukti kedahsyatan kekuatan malaikat Jibril, malaikat Jibril itu mampu mengangkat kota-kota yang dibunuh oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan itu ada 7 kota. Berikut orang-orangnya yang mencapai sekitar 400 ribu penduduk. Berikut binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternaknya. Berikut tanah-tanah dan juga bangunan-bangunannya hanya dengan ujung sayapnya. Malaikat Jibril mengangkat kota-kota kaumnya Nabi Lut itu sampai ke atap langit. Sampai malaikat-malaikat yang di langit mendengar gonggongan anjing dan kokokan ayam jantan. Setelah itu malaikat Jibril membalik yang bagian atas menjadi bagian bawah, kemudian dijatuhkan hanya dengan ujung apa ini? Sayapnya. Ini syahidul quran. Wallahualam. Apakah sholat atau kata ini? Dan ini adalah tambahan dari Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan kekuatan malaikat Jibril. Ya, di sini tidak merupakan hadis, ya, tapi ini ialah ucapan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk menjelaskan betapa kuatnya malaikat Jibril. Ya, nah, wa qawluhu mi'ah ay dukhulukil hasani wa bahari wa sanai wa quwatu syadidah qala ma'ah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah wa qala qawluhu mi'ah ay dukhulukil. Adapun dumi'ah artinya memiliki akhlak yang baik, yang membanggakan, yang sangat mempesona dan sangat kuat. Maknanya seperti ini dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Adapun selain Ibn Abbas menafsirkan dhumirah artinya yang punya kekuatan. Faqala ta'ala fi sifatih innahu laqawlu rasulin karim li quwwatil 'inda dzil 'arsyi makin muta'in tamami ay lahu quwwah wa ba'sun syahid walau makanatun wa manzilatun aliyatun wa rafi'atun inda dil arsy muta'in thamma ay muta'il mala'il a'la amin zi amana azima wa li hadha kana wasafir bainallah wa bain rasulih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat malaikat Jibril dalam ayat ini yang lain. So itu ialah ucapan putusan yang mulia yang memiliki kekuatan di sisi pemilik ars dan memiliki kedudukan yang tinggi, ditaati di sana dan dipercaya. Surat At-Taqwim ayat 19-21. Yani malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat dahsyat, kokoh, kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik ars. Di sana ditaati, yang ditaati oleh penghuni langit dari kalangan malaikat, dipercaya dengan kepercayaan yang besar. Oleh sebabnya malaikat Jibril menjadi duta yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasulnya. Jadi ibarat bina asal umur apa yang dijelaskan oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab taala bisa kita ambil beberapa poin permasalahan. Yang pertama ialah meyakini bahwasanya malaikat itu adalah pemimpin malaikat. Ya, jadi pimpinan malaikat itu siapa? Malaikat Jibril. Yang kedua, bentuk fisik malaikat Jibril adalah yang paling besar, yang paling kuat di antara yang ada di kalangan malaikat. Ya, nah, bahkan yang paling baik saya ini. Ya, jadi kalau ada sifat-sifat malaikat yang lainnya seperti itu gedenya, malaikat Jibril lebih gede lagi. Ya, mak, kemudian dalam penjelasan tadi sebutkan bahwa malaikat Jibril ini, nah, adalah bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertugas untuk mengatur semua malaikat yang ada di langit sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taati, punya wibawa dan kedudukan yang tinggi malaikat Jibril. Ya. Nah, nah, demikian namanya juga pemimpin. Ya. Nah, apalagi anggotanya malaikat, gak ada yang bandel. Ya. Nah, saya lainnya manusia. Ya. Nah, setiap pemimpin ada pembangkang dan yang bandel. Ya. Nah, walaupun orangnya itu baik sekali, mesti ada yang gak suka. Ya. Nah, tapi kalau malaikat lain, ya, semuanya taat, semuanya tunduk di bawah perintah malaikat Jibril yang telah mendapatkan kuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus malaikat. Nah, mengenal malaikat Jibril. Selanjutnya, qala ta'ala al-hadis sahih wal mausul, waqad kana ya'ti ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidah wa qad ta'ahu ala sifatin allati khalaqa Allah 'alayha marratayn wa lahu 600 janah. Rawah dari Al-Bukhari dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sungguh malaikat Jibril, ya, sering mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan dua kali. Ternyata Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, ini tambahan faedah tentang malaikat Jibril memiliki 600 apa ini? Sayap. Dalilnya ini. Nah, kalau yang lain ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4 gitu ya. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya ujungnya saja bisa mengangkat 7 kota yang dihuni oleh kaum Nabi Lut dan durhaka. Ya, gimana kalau diangkat dengan 600 sayap? Ya, bisa mengangkat dunia ini. Ya, nah, mengangkat bumi ini. Ya, rafiku kuat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah meyakini bahwasanya malaikat itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjelma menjadi manusia. Ya, sebagaimana Jibril enggak selalu dalam bentuk aslinya tapi bisa menjelma menjadi manusia. Dan ini keutamaan para sahabat ketika itu, mereka sering bertemu dengan malaikat Jibril tapi dalam bentuk jelmaan manusia. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemampuan oleh Allah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Maka yang dilihat itu ialah malaikat Jibril, pimpinan malaikat dua kali. Ya. Memiliki 600 sayap, insya Allah ya, melihat itu aslinya luar biasa, jelmaannya saja luar biasa, apalagi dalam bentuk aslinya, tahu gedenya seberapa, ya, enggak akan tak lupakan ya. Gedein. Duduk di atas kursi yang terbentang antara langit dan bumi. Ya. Luar biasa. Kalian saja kalau lihat pemandangan yang luar biasa, ya, tercengang dan tak terlupakan, ingin diabadikan. Iya, enggak, ya. Nah, melihat malaikat dalam bentuk asli ini tidak sembarang manusia, dan manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia pilihan yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang lain masih menjelaskan tentang malaikat Jibril, ya, banyak sekali. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, pembahasan tentang malaikat ini terkait dengan perkara gaib. Jadi kita mengikuti apa yang disampaikan dalam nas Al-Quran atau hadis saja, ya. Nah, bahkan penjelasan para ulama pun kita kasih catatan, ini bukan hadis, ya, penjelasan para ulama. Ya, kita sudah dengan mereka, mungkin itu terkumpulkan dari banyak riwayat-riwayat yang lain. Hanya saja tidak disebut di dalam riwayat di sini, ya. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.